Dimanapun kau berada,

Aku yang terima.

penguasa jagat. Terimalah doa ku ini. Hidup yang penuh bahagia. Selamat tinggal sayang, semoga engkau hidup bahagia.

Jangan pernah katakan selamat tinggal. Había vida na que na Había vida na que na Había vida na que na सब खो चुकी है बस एक हम है कि जानता नहीं समझा के देखा देना के देखा दिल है चैन इस तो memendam rindu terbayang kenangan saat bersamamu. Kala purnama menghampiriku, tak tertahan kenang air mata. Semakin datang hidupku pendam, wahai purnama. Berselimut sepi, ku merindukanmu. Mendam rindu aku di sini, menanti cintamu kembali. Perih hatiku tersayat rindu, terbayang